بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي الدين ومسلمين، بابا إبو رحمني ورحمكم الله. الحمد لله dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali meraih nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Kita kembali diberikan oleh Allah kebaikan hidup yang mubarakah. Sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini Allah mudahkan kita untuk mengambil sisi kehidupan yang merupakan tanda kebaikan hidup kita, yaitu kebaikan hidup mempunyai jalan yang diberikan oleh Allah petunjuk, yang Allah Subhanahu wa taala hubungkan hidup yang baik, hidup yang di atas petunjuk ini adalah dengan taufik, dengan hidayah, dengan din. Dan khususnya Allah kaitkan bahwasanya kebaikan hidup kita ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk meraih hakikat kehidupan kita yang sebenarnya, kemenangan hidup kita yang sebenarnya, kebahagiaan hidup kita yang sebenarnya, yaitu hayatul qalbiyah, hidup yang diraih oleh hati-hati kita, yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam sebuah ayat, yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, Allah berikan sisi kehidupan tersendiri bagi dia, yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan, Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya nikmat kebahagiaan hidup adalah dikaitkan dengan insirahus sadr, kelapangan hati yang kita raih, Karena hakikat agama ini akan mengantarkan kita kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang ada di dalam hati kita. Dan wasilah yang paling agung di dalam kita meraih kehidupan hati kita adalah seperti yang Nabi secara khusus jelaskan, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia, Allah berikan kepada dia sisi kehidupan sendiri di dalam hatinya, di dalam dadanya, yaitu menempuh jalan tafaqquh fiddin, menempuh jalan untuk selalu memahami agamanya. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kehidupan kemenangan surga sebagaimana Nabi sebutkan, siapa yang dia telah mengambil sebab di dalam kehidupannya mencari jalan di mana di jalan itu dia punya kepentingan di dalam ilmu, menuntut ilmu, memahami ilmunya Allah SWT, yang di mana hakikat kehidupan ini adalah kembali kepada kehidupan hati. Salakallah, atau dalam riwayat yang lain sahalallah, Allah tempuhkan dia, Allah mudahkan dia jalan kepada surga. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fiddin, karena itu hakikat kaidah agama kita adalah memenangkan kehidupan hati kita, memenangkan kehidupan yang ada di dalam hati kita. Dari sanalah kita telah meraih nikmat yang sebenarnya dengan agama ini. Karena semua yang didatangkan agama adalah untuk meraihkan kemenangan hati, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu." Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika dia baik maka seluruh kehidupan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkaitkan di dalam sebuah ayat yang kita telah pelajari pada pertemuan kita yang terakhir, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sa'id. Pada hari di mana manusia tidak berguna lagi bagi mereka harta mereka, anak-anak mereka, semua yang ada pada mereka, illa man atallaha biqalbin sa'id, kecuali orang yang dia bertemu Allah membawa hati yang selamat. Ikhwani wa akhwati fiddin, dan perjuangan kita di dalam hidup, kemenangan kita di dalam hidup, apakah kemenangan yang sifatnya sebentar di dunia atau kemenangan yang selama-lamanya nanti di akhirat, adalah dikembalikan kepada kemenangan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hadis tentang fitnah yang pada pertemuan-pertemuan kita yang dulu sudah kita jelaskan, kekuatan manusia di dalam menghadapi fitnah adalah kembali kepada hatinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tu'radul fitan ka'ardil asin udan udan, fitnah itu selalu dibentangkan oleh Allah ka'ardil asin, seperti anyaman tikar, seperti orang menganyam tikar, udan udan, sedikit sedikit dan terus menerus. Dan kita tahu seluruh kehidupan kita adalah fitnah. Kita tahu sebagaimana Allah SWT menerangkan bahwasanya hidup ini adalah liyabluwakum. Kita tahu bahwasanya hidup ini sebagaimana Allah menerangkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Secara dalil dan secara kenyataan Allah telah tunjukkan bahwasanya hidup ini adalah fitnah. Terus menerus akan datang kepada kita fitnah. Imma fitnah kecil, wa imma fitnah besar. Dan Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi kita mengkhabarkan bahwasanya orang yang selamat adalah orang yang punya hati. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan manusia di dalam fitnah ini hanya ada dua golongan manusia. Rasulullah ketika menjelaskan dulu sudah kita jelaskan tu'radul fitan alal qulub. Fitnah ini sasarannya adalah kepada hati manusia. Walaupun zahirnya kita melihat ujian-ujian ini adalah masalah zahir, tapi pada dasarnya adalah ujian ini dampak kesudahannya kepada kehidupan hati. Apapun kehidupan kita, semua yang diterima oleh anggota tubuh kita akan dilaporkan kepada hati, kemudian hati bersikap. Maka hakikat fitnah itu adalah datang mendatangi hati. Fa ayyu qalbin usribat nukitat fihi nuqtatun baydha nuqtatun sawda. Di mana hati yang diminumkan fitnah, maka dititikkan titik yang hitam. Wa ayyu qalbin angarat nukitat fihi nuqtatun baydha. Mana hati yang mengingkari fitnah, maka dititikkan pada hati itu titik yang putih. Dan Ibnu Mas'ud sebagaimana kita telah sampaikan mengatakan halaka man lahu qalbun lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiru al-munkar. Binasa orang yang memiliki hati lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiru al-munkar. Hati yang tidak punya kaidah, hati yang tidak punya khayat, hati yang tidak punya kehidupan yang sehat. Lam ya'rifil ma'rufa wa la yunkiru al-munkar. Hati yang tidak memahami mana yang ma'ruf dan hati yang tidak mengingkari mana yang munkar. Dan dari sini memahamkan kepada kita kemenangan itu hanya diraih oleh orang-orang yang hatinya ditolong oleh Allah, punya kehidupan yang benar. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana sebagaimana pada kajian kita yang telah lewat, kita telah sampai kepada kaidah yang kita butuhkan untuk memperbaiki perjalanan kita. Setelah kita memahami beberapa usul-usul, kaidah-kaidah, kenapa kita harus membangun kehidupan hati yang benar. Kita telah pahami beberapa kaidah-kaidah yang menunjukkan ternyata kemenangan itu hanya diraih oleh orang-orang yang punya kaidah di dalam hatinya. Seperti yang diterangkan secara simpel di dalam hadis Nabi, in saluhat saluhatil jasadu kullu. Nabi menyimpulkan secara kalimat yang jami, kalau hati itu baik, saluhal jasadu kullu. Seluruh orang-orang yang mereka telah berkarya, apakah itu karya yang kelihatannya remeh atau karya yang kelihatannya besar, semua adalah roji'un ila sahihil qalb. Semua adalah kembali kepada benarnya hati. Dan ini Allah tunjukkan berkali-kali dalam hidup, terus menerus, tidak pernah berhenti. Betapa banyak karya-karya besar yang kemudian tidak bermakna. Banyak orang bingung. Kita sudah berkarya, sudah menunggu sebab, meraih jalan-jalan, dan kita sudah membuat sesuatu yang kelihatannya besar, tapi fi surati dhahirah, cuma di dalam gambar yang dhahir. dan ujung-ujungnya Allah takdirkan karya-karya itu tidak punya samroh, enggak punya dampak. Harapan yang diraih tidak kunjung datang. Dan ternyata setelah kita memahami kaidah-kaidah, hakikat kemenangan itu jatuhnya kebanyakan manusia adalah hati mereka. Pembicaraan tentang bagaimana meraih kemenangan di dalam hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ittafaqa alaihi as-saliku. Semua orang yang ingin baik sudah sepakat. Semua orang yang ingin baik sepakat. Annal madar fil qalb. Semua persoalan itu kembalinya ke hati. Coba lihat manusia sekarang. Dari awamnya sampai orang-orang cerdasnya, sampai orang-orang yang menempuh jalan mencari kebaikan bagi manusia, semua kalau sudah terbentur, ujung-ujungnya mereka bicara, memang susah cari orang baik hatinya. Dan mereka menunjukkan kesimpulannya tahu. Karena ini adalah fitrah yang dibawa oleh manusia. Kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Kebaikan ternyata yang dibutuhkan oleh manusia kembali kepada perbaikan hati. Dan manusia sepakat untuk mempunyai sebuah kesimpulan seperti ini. Namun kesepakatan ini tidak dijawab dengan kesamaan jalan. Kesepakatan kaidah ini, ketika mereka menghadapi kenyataan memang seperti ini, mereka tidak bisa menjawab dengan kalimat yang sepakat. Ketika mereka harus memutuskan jalan memperbaikinya seperti apa, maka banyak kemudian terjadilah orang mengambil jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, arbabu sufiyah wa rubbaniyah, orang-orang yang mereka secara khusus sudah punya kesimpulan bahwa seluruh persoalan adalah kembali kepada hati manusia. Kemudian mereka berusaha menfokuskan jalan ini, yaitu orang-orang kerahiban, orang-orang kebatinan. Kemudian mereka mencoba memahami jalan ini menurut selera mereka, menurut akal mereka, menurut perasaan mereka, dan akhirnya mereka pun gagal. Karena mereka ternyata tidak di atas kaidah bagaimana memperbaiki hati. Termasuk adalah di antara masalah yang sangat penting di sini adalah mendiagnosa sendiri kapan hati itu sebenarnya bermasalah. Kapan hati itu sebenarnya sudah tidak bermasalah? Kapan hati itu sebenarnya sudah salib? Dan kapan hati itu sebenarnya tidak salib? Memahami yang demikian ini pada dasarnya adalah bersamaan memahami butuhnya kita kepada Islam, kepada berobat. Seorang ketika memahami sebuah dak, maka pada saat yang sama dia harus memahami apa? Dawa. Coba kita pahami setiap pikiran manusia. Di saat manusia memikirkan sebuah penyakit, yang terpikir pada dia apa? Obat. Ketika manusia memikirkan obat, maka pasti diawali dengan memikirkan apa? Penyakit. Dan ini kaidah yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana manusia memperbaiki keadaannya? Dia harus tahu hakikat penyakit, dan kemudian dia harus tahu hakikat obat. Dan ini dibutuhkan secara bersamaan. Pada saat orang memahami sebuah obat, dia harus memahami penyakitnya. Pada saat orang memahami sebuah penyakit, dia harus memahami obat. Karena itu, kalau kita melihat dalil-dalil yang datang secara syar'i seperti ini, Nabi ketika berbicara fitnah, berbicara madarat, berbicara kerusakan, sahabat masih bertanya apa? Bagaimana kami ya Rasulullah? Berarti bicara apa ini? Bicara obat. Bagaimana kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, seperti ini kalian. Seperti ini kalian. Demikian juga Nabi, kadangkala sahabat tidak bertanya, Nabi pun jelaskan. Ketika ada begini, kalian harus begini. Ketika ada begini, kalian harus begini. Maka inilah hakikat masuk kepada persoalan yang sangat penting. Persoalannya kita, setelah kita memahami kedudukan kaidah bahwasanya seluruh kemenangan adalah kembali kepada kemenangannya hati, maka persoalannya sekarang kita menginjak untuk mendudukkan setiap kita. Kita ini sekarang termasuk orang yang meraih kemenangan apakah tidak? Maka Islam memberikan kaidah yang simple. Allah Azza wa Jalla menyampaikan sebuah dalil dengan kalimat yang singkat, qalbun salim. Intinya berarti bagaimana hati yang dimaksudkan hati meraih kemenangan adalah hati yang telah meraih kehidupannya yang benar. Itu apa? Salim. Hati yang telah meraih kehidupannya yang salim, yang selamat. Atau sebagian ulama menjelaskan yaitu hati yang sehat, hati yang sahih. Dan ini banyak dijelaskan di dalam beberapa ayat bahwasanya kemenangan ini adalah kembali kepada hati yang sehat. Persoalannya sekarang, bagaimana kita memahami kaidah hati yang sehat? Bagaimana Quran, Sunnah, para ulama kita menjelaskan mana qalbun salim? Yang dengan hal ini bersamaan itu kita akan memahami kita ini masuk meraih qalbun salim apa tidak. Kemudian ketika kita sudah tahu apakah kita ini telah meraih qalbun salim atau tidak, maka jawabannya hanya ada dua. Seperti yang telah diterangkan di dalam beberapa dalil. Ketika kita gagal dan ternyata kita tidak meraihnya, jangan menuntut orang lain. Tuntut diri sendiri. Hal ini sebagaimana Allah mengisyaratkan kepada para sahabat, "Qul huwa min indi anfusikum." Kalau kalian ternyata tidak meraihnya, maka jawab bahwasanya ini adalah dari diri-diri kalian. Dengan demikian, sepantasnya kita memperbaiki diri. Sebagaimana juga ada dalam dalil yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, kalau kalian mendapati sebuah kejelekan, fala yalumanna illa nafsah, maka kalian jangan mencela, kalian jangan menyalahkan illa nafsah, kecuali diri kalian. Maka mulai perbaiki diri sendiri. Ini kalau kita gagal, ini kalau ternyata kehidupan qalbun salim kita tidak raih, maka tidak usah kita sibuk ngurusin orang lain. Karena apa yang kita dapati adalah keadilannya Allah. Allah tidak akan membebankan kesalahan orang lain, dosanya kita yang menanggung. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kalau kita sekarang ini setelah memahami qalbun salim dan tahu kaidah-kaidahnya, kemudian kita termasuk orang yang masih jauh, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali memulai diri sendiri. Ibda' binafsik, kata Rasulullah. Mulai dari diri. Karena setiap kita adalah orang yang ingin selamat, ingin berhasil, ingin bahagia tanpa menunggu orang lain. Kalau kita ingin selamat, kita tidak ingin tunggu orang lain. Kalau kita ingin bahagia, kita tidak menunggu orang lain. Kalau kita ingin beruntung, kita tidak menunggu orang lain. Dan lihat sikap kita, hatta anak kita, hatta istri kita, hatta suami kita, ketika kita ingin meraih sebuah kebaikan, kita tidak nunggu, nanti dulu anak saya dulu, istri dulu. Ini menunjukkan tabiat kita. Dengan demikian, kalau kita mau memperbaiki, tidak usah nunggu orang lain. Nanti dulu kamu dulu baru saya. Nanti dulu istri dulu baru saya. Nanti dulu kalian dulu anak-anak baru bapak. Karena perbaikan ini tidak ada lain adalah untuk mendapatkan kesudahan. Sebagaimana orang sakit, Ketika dia ingin sembuh, ada saudaranya yang sakit, ada anak yang sakit, istrinya sakit, tidak mungkin dia mengatakan, kamu duluan yang sembuh, nanti baru saya yang sembuh. Semua berlomba ingin sembuh dulu. Dan lihat ketika mereka berobat, dia sakit, ini sakit, ini sakit, semua saya duluan. Saya ingin memperbaiki dulu, saya ingin duluan. Ini menunjukkan sikap yang benar. Dan kalau kemudian kita mendapati sebuah kebaikan, kalau kita mendapati alhamdulillah Allah memberikan taufik, kita adalah orang-orang yang mulai menempuh jalan qalbun salim, tidak perlu bangga. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan, apa yang kalian raih adalah Allah yang telah menetapkan itu pada kalian. Maka Allah ingatkan dalam hadis qudsi, falyahmadillah. Kalian puji Allah. Kalian menyanjung Allah. Kemudian bersyukur pada nikmat ini, kemudian pegang teguh nikmat itu dan jangan diganti. Jangan ditukar. Kalau kita sudah ditemukan oleh Allah jalan ini, terus tekuni. Jangan diganti. Sebagaimana Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam ayatnya, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau nikmat yang Allah sudah tunjukkan di dalam jalan siratan mustaqimah ini, kita tidak bisa pegang teguh, akhirnya kita ganti. Allah sudah jawab. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Jawaban Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina astarabu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mereka ini orang yang sudah membeli kesesatan, dibeli dengan apa? Dengan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya dengan dunia yang damai. Ayo ikhwan wa akhwati din rahmatu wa rahmatullah. Dan pada kajian yang lalu kita telah dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, sebagaimana penjelasan ini adalah penjelasan yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab 318, ciri kaidah untuk memahami hati yang selamat. Kaidah besar yang harus diraih oleh seorang yaitu punya kehidupan khusus dengan Allah. Punya kebenaran iman dengan Allah. Punya kemenangan iman yang benar dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Iqasatullahan min Masyaiti Syaitan. Bahkan beliau mengingatkan, falau arafal abdu kulla syaitin walam ya'rif rabbahu ka'allam ya'rif syai'a walau nala kulla haddin min hududi dunia waladatiha wa syahwatiha walam yadfar bi mahabbatillahi wa syauqi ilaihi wal ansi bihi fa ka'annama lam yadfar bi ladatin wala na'imin wala qurrata a'ni wala qurrata 'aini. Kesimpulan daripada orang yang gagal di dalam meraih qalbun salim yang pertama, disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sekiranya seorang hamba dia punya kehidupan apa saja dengan makhluk, tahu banyak masalah yang ada pada makhluk dan berkepentingan banyak kepada makhluk, punya aktivitas yang banyak kepada makhluk, falau arafal abdu kulla syai'in, kalau seandainya seorang hamba dia banyak mengerti tentang apa saja dan dia punya kepentingan dengan apa saja, tetapi lam ya'rif rabbah, dia dalam keadaan tidak mengenal Rabb-nya, tidak punya kehidupan dengan penciptanya, maka seakan dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Hakikat orang itu adalah orang yang paling gagal di dunia. Semua yang dia tahu dari makhluk yang dia harap jadi kebaikan, dia bukan jadi kebaikan, malah jadi adab. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum." Apa yang diraih oleh orang-orang yang telah meraih dari dunia, jangan menjadikan kamu takjub, wahai Muhammad. Kenapa? Allah mengingatkan di dalam ayatnya, "Inna ma liyu'adzibahum biha." Karena hakikatnya itu menjadi hukuman bagi mereka. Karena hakikatnya itu menjadi azab bagi mereka. Karena hakikatnya itu menjadi musibah bagi mereka. Ini orang yang gagal di dalam mereka beriman kepada Allah. Dan ini dibuktikan. Lihat kerusakannya orang-orang yang gagal. Orang-orang yang mereka berusaha mengenal Allah dengan akalnya, kemudian mereka gagal, dia dapat kebahagiaan hidup apa? Orang-orang ahli ilmu kalam, orang-orang ahli ilmu filosof, sudah banyak diterangkan para ulama. Nihayatu iqdamil ukuli iqal. Puncak akhir kesudahan orang yang menggunakan akalnya untuk memahami sebuah hakikat kebenaran, iqal. Keruwet, kekacauan hidupnya. Makanya lihat para filosof, lihat para orang-orang ahli ilmu akal, akhir kesudahannya mati tidak kenal Allah. Mati tidak pernah merasakan hidupnya nikmat dengan penciptanya, dengan sesembahannya. Lihat orang-orang ahli kebatinan yang mencoba ingin meraih kebenaran bagaimana mengenal Rabb-nya, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang indah, lari dari kehidupan yang banyak fitnah dan rusak. Apa kesudahannya? Apakah mereka bisa terbebas? Apakah mereka kemudian merasakan nikmat dengan Rabb-nya? Tidak. Gagal. Ashabul arbab, ashabul rohbaniyah gagal. Mereka tidak merasakan manisnya iman. Bahkan mereka pada puncak mengenal sesembahan, mereka justru mengangkat dirinya sebagai sesembahan. Ini kegagalan. Dan akhirnya mereka tidak bisa beribadah. Kemudian lihat orang-orang ahli dunia, ketika mereka sudah mengurusi kehidupannya di dalam mengenal pencipta hidup, mereka disiksa dengan dunia mereka. Ini jawaban-jawaban yang sudah banyak ditunjukkan. Orang-orang yang sudah mencoba mencari, dan hakikatnya seluruh manusia yang dicari adalah kebutuhan besar di dalam hati, yaitu beriman pada Allah, makrifat kepada Allah. Kegagalan-kegagalan yang mereka dapatkan karena mereka salah jalan. Dan dari sanalah kita kembali memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kepada kita untuk membangun kehidupan ini secara benar. Dengan kembali kepada pengajaran Quran, pengajaran sunnah, untuk membangun bagaimana makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah Azza wa Jalla, yang sampai pada puncaknya kita punya kehidupan ka'anna katarah, seperti melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang sampai pada puncaknya, yuhibbuhum walladzina amanu ashaddu hubban billah. Orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah daripada yang lain. Yang sampai pada puncaknya, mereka punya kehidupan dengan Allah. Apa? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Makrifat mereka mengantarkan mereka mencintai Allah melebihi yang lain. Makrifat mereka mengantarkan mereka takut kepada Allah. Kemudian mereka mempunyai kehidupan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka punya kehidupan, harapan hidupnya adalah hanya di sisi Allah, dan mereka tidak berharap dengan apa yang ada pada makhluk. Ini yang diberikan oleh Allah jawaban tujuan yang akan diraih orang yang meraih qalbun salim dengan makrifatnya kepada Allah. Dan ini hanya bisa diraih dengan pengajaran kitab dan pengajaran sunnah. Sebagaimana yang telah diisyaratkan di dalam ayatul kursi, di mana salah satu keutamaan ayat kursi yang ma'ruf apa? A'dhamu ayatil Qur'an. Paling besarnya, paling agungnya ayat Al-Qur'an. Dan puncak daripada pengajaran ini sebagaimana di akhir ayat kursi Allah menyebutkan namanya, wa huwal aliyyu al-adib. Puncak daripada kesuksesan kita mengenal Allah, manakala kita bisa mengagungkan Allah sebagaimana Allah telah menyiapkan kita setiap saat untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Sebagai contoh, hampir seluruh kehidupan kita di dalam ibadah, pernah enggak tidak menyebut lafaz Allah? Enggak pernah. Dalam semua urusan, sampai kita mau mendatangi istri, menyebut Allah. Sampai kita mau ke kamar WC, menyebut Allah. Dan niat di dalam sholat kita, gerakan bacaan yang paling banyak bacaan apa? Allahu Akbar. Ini yang dicari. Bagaimana makhluk yang dimaksudkan meraih qalbun salim, seluruh kehidupannya selalu membesarkan Allah. Sehingga selain Allah Azza wa Jalla adalah sahih, kecil, tidak ada sedikit pun punya makna di dalam kehidupan. Ini qalbun salim, hati yang bisa mengingkari fitnah yang seperti ini. Allahu Akbar yang ada di dalam lisan kita, yang tidak masuk menjadi ilmu yang ada di dalam hati kita. Allahu Akbar ini tidak bisa menjadi benteng hati kita untuk menolak fitnah. Enggak bisa. Karena itu beliau sesat dirahmat Allah ketika menjelaskan ayat kursi ini dalam syarah akidah wasitiyah. Kenapa ayat kursi ini punya keutamaan akdomu ayatil Qur'an? Apa yang membedakan ayat kursi dengan ayat yang lain? Apa yang membedakan? Hurufnya? Lafadznya? Apa? Atau maknanya? Apa yang membedakan? Hurufnya? Lafadznya? Atau maknanya? Maknanya. Hurufnya sama dengan ayat yang lain. Yaitu apa? Huruf hijaiyah kan? Tapi maknanya beda. Karena itu boleh sesat mengatakan wadalika, yang demikian itu bahwasanya ayat kursi mempunyai keutamaan paling agungnya ayat Al-Qur'an, listimali bi ajalil ma'arif. Karena ayat kursi ini di dalamnya berisi pengajaran yang paling besar, paling luhur. Dan itu yang dibutuhkan oleh hati manusia. Hadirnya kebesaran Allah di dalam hatinya dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatan Allah. Tatkala seorang makhluk seperti ini hari-harinya, maka baru dia bisa mengingkari fitnah. Fitnah hanya diambil, diterima oleh orang-orang yang imannya kepada Allah dhaif. Imannya kepada Allah berada di pinggir, yang dulu sudah kita terangkan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia menyembah kepada Allah, di mana dia sembah Allah? Di pinggiran. Bukan di tengah-tengah. Kalau ini jalan, dia nyembahnya di pinggir. Kenapa? Dia mau lari. Kita kalau menimpa pada dia kebaikan, itma'an nabi. Kalau di jalannya tidak ada masalah, dia tenang. Tetapi kalau sudah menimpa kepada dia fitnah, maka inqalaba ala wajihi, dia kembali ke belakang. Hadza dinul munafiq, ini agamanya orang munafik. Di mana iman yang dia miliki pada orang munafik? Iman yang tidak ada di dalam kehidupan hati. Hatinya tidak dipenuhi dengan takbir, hatinya tidak dipenuhi dengan membesarkan Allah. Makanya orientasi agamanya orang munafik dunia. Kalau orang di dalam hatinya orientasinya dunia, dunia menjadi besar. Kalau sudah dunia menjadi besar di hatinya, segelas air saja bisa jadi fitnah besar. Segelas air saja bisa jadi fitnah besar. Contoh sepele aja, air yang ada di gelas ini tumpah. Orang yang dunia itu besar di hatinya, kurang ajar, siapa yang jatuhin tadi? Ya kan? Ini saya harus betul minum, berarti dia menjatuhkan saya, merendahkan saya, terus berkepanjangan. Satu gelas air, dia bicara fitnah dari pagi sampai malam. Tapi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, cukup dia jawab qadar Allah, selesai. Kalimat qadar Allah ini ketika kita sedang belajar gini, ditanya kita bisa menjawab semua. Tapi coba di saat kejadian di rumah, istri kita, suami kita, anak kita, coba ada air minum saja jatuh di rumah, bisa suami bilang qadar Allah, sudah Allah sudah takdirkan, selesai? Bisa? Istri kita bisa menjawab begitu? Dia menjawab dari pagi sampai malam. Anak-anak kita bisa menjawab begitu? Itu menunjukkan Allahu Akbar di mulut, di dalam hatinya rendah. Ini makna ma'rifat kepada Allah harus bisa sampai kepada takdim, membesarkan Allah. Makanya Allah mengkritisi orang-orang yang dia punya kehidupan dengan Allah tidak bisa membesarkan Allah, itu gagal. Allah mengingatkan dalam ayat Al-Quran sebagaimana Nabi Nuh mengingatkan kaumnya, malakum la tarjunallahi wiqar. Kenapa kalian tidak menjadi orang yang merendahkan diri kepada Allah? Ayo lihat, dan ini bukan kehidupan yang sesaat. Ma'rifat kepada Allah ini adalah perjalanan hidup, butuh kepada ilmu yang agung, butuh kepada terus menerus. Nahnu natadabar, kita harus terus menerus mentadaburi, mengkaji ayat-ayat di mana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Ini yang pertama, yang dulu sudah dijelaskan. Hakikat daripada kehidupan ma'rifat kepada Allah harus sampai ke sana. Harus sampai kita mencintai Allah lebih dari yang lain secara nyata. Harus sampai kita takut kepada Allah melebihi daripada yang lain. Harus sampai untuk kita selalu berharap banyak kepada Allah. Maka ini kita akan meraih takdim Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakikat kemenangan hati yang bisa menghadapi fitnah. Ketika tidak, maka terus menerus dunia ini menjadi seakan-akan besar. Coba lihat sekarang, ukur semua fitnah yang terjadi pada manusia. Ramenya dunia ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, hiburan, kesenangan, syahwat, sudah. Kenapa orang ribut? Karena semuanya ini dianggap akbar, dianggap besar. Makanan yang sebenarnya hanya satu piring. Kalau seandainya orang di dunia ini mencari makanan satu piring, ada yang sesibuk seperti sekarang? Kalau cuma kehidupannya yang mau dicari itu nasi satu piring, ada gak orang yang sibuk mengejar dunia seperti sekarang? Gak ada. Kalau misalnya manusia ini butuh pakaian untuk menutup auratnya selama satu pekan, paling maksimal 7 pakaian, ada gak orang yang sibuk seperti sekarang? Enggak. Kalau manusia butuh rumah sekedar untuk menutup tubuhnya, tertutup auratnya, ada gak manusia yang sibuk seperti sekarang? Enggak. Seakan-akan sekarang itu dunia seperti sesuatu yang besar. Dan ini buah gagalnya dia ma'rifat kepada Allah, sehingga dunia menjadi besar. Allah Azza wa Jalla cuma besar di mulut, di dalam hati, di dalam amal, semua menunjukkan kegagalan kita. Maka Apa yang tadi kita jelaskan untuk menambahkan penjelasan ini, karena begitu singkat pembahasan ini, bagaimana tentang alamat yang pertama di mana hati adalah selamat dari makhluk dan hanya untuk Allah, punya kehidupan untuk Allah dan tertutupi kehidupan yang lain dari makhluknya di dalam hati. Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan sebuah kalimat yang beliau Ibnul Qayyim mengomentari kalimat ini di dalam kitab beliau Risalah Tabuqiyah, di akhir kitab beliau Zadul Muhajir Ilallah, kitab yang beliau tulis pada waktu beliau safar ke Tabuk, sehingga sebagian ulama menulis kitab ini dengan nama Risalah Tabuqiyah. Sebagian ulama lagi menulis kitab ini Zadul Muhajir Ilallah, bekal orang yang hijrah kepada Allah. Di akhir penjelasan kitab ini, beliau Ibnul Qayyim rahimahullah menulis tiga kalimat salaf yang menunjukkan kesuksesan mereka di dalam hidup dengan kaidah mereka punya muamalah yang baik kepada Allah. Punya iman yang besar, punya iman yang kuat, punya iman yang benar. Bahkan kata Ibnu Qayyim, beliau menasihatkan kepada kita hari ini, lebih-lebih lagi kita senantiasa sekarang menisbatkan diri kepada salaf. Beliau menasihatkan, "Falau naqashaha al-abdu fi lawhi qalbihi yaqra'uha ala adadil anfasi lakana dalika ba'du ma yastahiqu." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sekiranya seorang hamba menjadikan, mewarnai tiga kalimat salaf ini dijadikan warna terhadap hatinya, kalau tiga kalimat salaf ini dijadikan warna di dalam hatinya, dipatri di dalam hatinya, dan kemudian di setiap saat dia terus baca kalimat ini di dalam kehidupannya, dia ulang, dia cerna, dia lihat, dia buka lagi, terus dia baca dalam kehidupannya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka sungguh sebagian apa yang Allah telah banyak janjikan di dunia akan Allah berikan kepada dia. Kemenangan dia hidup di dunia akan diberikan oleh Allah sebagaimana para salafus salih diberikan oleh Allah kemenangan ini. Apa kata beliau? Yang pertama, man aslaha sarirotahu aslaha Allahu ala niyatahu. Siapa yang dia telah memperbaiki hatinya dengan Allah, siapa yang dia telah memperbaiki kehidupan hatinya dengan Allah, aslaha Allahu ala niyatahu, Allah perbaiki semua urusan zahirnya dia. Semua kehidupan dunianya diperbaiki oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang dia telah memperbaiki urusan ketaatannya antara dia dengan Allah, urusan zahirnya tadi, keadaan hatinya, mengenalnya dia kepada Allah, marifatnya dia kepada Allah tadi yang pertama, siapa yang dia telah memperbaiki marifat hatinya kepada Allah, Allah perbaiki urusan zahirnya dia. Kemudian yang kedua, siapa yang dia telah memperbaiki ketaatan dia, urusan zahirnya, muamalah zahirnya dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, Allah perbaiki urusan dia, urusan zahir dia dengan muamalah dia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, wa man amila li akhiratihi kafallahu ma'unata dunyahu. Barang siapa yang dia hidupnya bekerja untuk akhiratnya, maka Allah menjamin dia kebutuhan dunianya. Yang ketiga ini, yang insya Allah akan kita jelaskan pada alamat yang kedua. Maka menjadi jelas dua usul yang besar yang harus kita raih, dan untuk kita sekaligus melihat diri kita. Kalau ternyata makrifat kita kepada Allah, muamalah kita kepada Allah, ternyata selama ini belum membuahkan, berarti kita sakit. Berarti kita tidak salim. Karena itu sekarang kembali berobat. Kembali punya kehidupan, thalabul ilmi, makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Perbaiki akidah kita, perbaiki makrifat kita dengan tauhid, dan terus memahami Quran, memahami sunnah. Memahami kitab-kitab ulama yang mengajarkan kita berguru tentang bagaimana kita makrifat kepada Allah. Ini jalan sebagaimana yang diterangkan di dalam penjelasan ini. Maka kemudian yang kedua, sebagaimana beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi menerangkan dalam buku beliau tersebut, Al-Alamatus Tsaniyah, tanda yang kedua dari hati yang salim, hati yang telah meraih kaidah kemenangannya. Setelah yang pertama diterangkan oleh beliau sebagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan, di mana hati itu punya kehidupan dengan Allah yang benar, maka yang kedua, al-alamatus tsaniyah ayyartaqila anid dunya hatta yanzila bil akhirah wa yaqilla fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha ja'a ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ibn umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa udda nafsaka min ahli al-kubur. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, irtakhalat ad-dunya mudbirata wa irtakhalat al-akhirah muqbilata wa likulli waqidin minhumma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amal. Ciri yang kedua, hati yang telah meraih kehidupan yang salim, di mana hati itu memahami kehidupannya dan dia menempuhnya. Bagaimana kehidupannya dia di dunia? Dia di dunia selalu berangkat. Dia di dunia adalah orang yang sedang berangkat. Berangkat, ini dunia. Meninggalkan dunia, bukan menyongsong dunia. Dan ini sudah sekaligus menjadi jawaban siapa orang yang hatinya sakit. Orang yang kehidupannya menyongsong dunia, bukan meninggalkan dunia. Ini sekaligus menjadi jawaban orang yang hatinya tidak salim. Ketika dia hidup, bagaimana menyongsong dunianya, bukan meninggalkan dunia. Kemudian diterangkan oleh beliau, hatta yanzila bil akhirah, dan terus menerus ia hidup ini berjalan meninggalkan dunia, dan dia tidak pernah berhenti menjalani perjalanan ini. Dia tidak pernah istirahat kecuali di saat dia sudah sampai di akhirat. Kapan dia sampai di akhirat? Ada waktu wafat. Dia baru berhenti. Dia baru istirahat dari musafirnya. Dan musafir dia cuma satu, ninggalkan dunia. Dan ini dinasihatkan oleh Ustaz Utsaimin rahimahullah, musafir ini adalah musafir yang sangat cepat. Ya, musafir yang sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari musafir kita yang kita lakukan secara sebenarnya di dunia. Kita sering musafir enggak? Sering kan? Musafir dari Solo ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, musafir enggak? Dan kita merasa enggak dia itu musafir kita? Merasa enggak? Merasa. Sesuatu yang dirasa biasanya lama atau cepat? Lama. Maka pernah enggak ada orang musafir 2 hari saja dia merasa cepat? Musafir sebentar saja 2 jam misalnya, 3 jam Semarang Solo atau Solo Semarang, dia merasa musafirnya lama atau cepat? Lama. Musafir yang dirasakan itu rasanya lama. Tapi kita di dunia musafir, kita ngerasa enggak kita musafir? Karena itu dunia kita lalui cepat apa lambat? Cepat. Kita merasakan umur 20 tahun, merasakan lama atau cepat? Cepat. Musafir yang tidak dirasa, itu dirasa cepat. Kenapa? Karena musafir kita di dunia tidak pernah istirahat. 1 menit pun tidak istirahat. Sementara kalau kita musafir, hari-hari kita, walaupun cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, ada istirahatnya enggak? Ada enggak? Ada. Di saat kita istirahat, kita menunggu. Merasa lama atau cepat? Lama. Itu diterangkan beliau selesai dengan rahmatullah ta'ala. Ayo ikhwan, ini hati yang sadar. Di mana dia setiap hari adalah orang yang terus berangkat meninggalkan dunia, dan dia tidak pernah istirahat. Dia istirahat setelah akhir, yaitu masuk ke akhirat. Makanya Nabi mengatakan ketika ada mayat, mustarah atau mustarih. Ketika ada mayat lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu mustarah atau mustarih. Dia itu adalah orang lain diistirahatkan dari dia, atau dia istirahat dari dunianya. Begitu kan? Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak ada di dalam hari-hari hidup kita, berarti hati kita tidak salih. Kalau makanan 1 piring membelenggu hidup kita, tidak salih. Kalau pakaian kita yang sekarang sudah 3 tahun belum ganti, atau 2 bulan belum ganti, dan kita sibuk dengan pakaian, tidak salih. Sekarang bagaimana kita lihat orang musafir? Ini yang dinasihatkan oleh beliau, dan kalimat ini adalah diambil dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau juga satu lafaz. Kemudian diterangkan wa yaqilla fiha, dan dia hidup di dunia tapi dia yaqilla fiha, menempati akhirat. Jadi di dunia tapi sebenarnya dia tidak tinggal di dunia. Tapi tinggal di mana? Tinggal di akhirat. Apa hubungannya? Nanti di belakang akan dijelaskan. Bagaimana hubungannya dia di dunia tinggal di akhirat? Akhirat itu negeri apa? Negeri karya apa negeri balasan? Negeri balasan. Dunia negeri apa? Negeri amal. Ya kan? Antara amal dan balasan terkait enggak? Antara amal, kerjaan dan upah. Terkait enggak? Terkait. Maka dia di dunia sebenarnya adalah nyambungkan hidup akhiratnya. Kalau akhirat adalah balasan, balasan itu harus diraih dengan apa? Amal, berarti dunia dia adalah untuk akhirat. Pengertian dia dunia untuk akhirat, berarti dunia untuk apa? Untuk apa? Untuk amal. Kalau di dunia dia tidak hidup untuk beramal, berarti dia ahli dunia. Kalau di dunia dia hidup untuk amal, berarti dia hidup di negeri akhirat. Walaupun kakinya di mana? Di dunia. Ini apa yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim sebagai hati yang salah. hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha, sehingga dia di dunia ka'annahu min ahliha, dia hidup tidak merasa sebagai ahli dunia, dia merasa sebagai ahli apa? Ahli akhir. Wa abna'iha, dan dia hidup tidak merasa sebagai generasi dunia, tapi dia hidup di dunia dalam merasa sebagai apa? Generasi akhir. Ini kaidah besar. Sebagaimana coba kita lihat, orang yang di negerinya orang lain, mulai dari cara bersikap, cara berpikir, cara berbuat, cara makan, beda enggak dengan orang yang tinggal di negeri? Beda enggak? Beda jauh. Cara berpikirnya beda, cara hidupnya beda, cara tidurnya beda, cara kerjanya beda, semua beda. Pertimbangannya beda sekali. Makan saja kalau ini untuk di dunia, untuk di negerinya, di kampungnya, ini untuk pulang. Semua beda. Ya, tidurnya pun beda, apanya pun beda, semua beda. Makanya disyaratkan oleh beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim, dia itu bukan seperti orang ahli dunia. Tapi justru dia adalah hidupnya seperti siapa? Ahli akhirat. Dia bukan menjadi generasi dunia, tapi dia menjadi generasi akhirat. Makanya Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Al-Ghuraba Umiral Mu'minin, beliau menjelaskan hum fi wadin wa hum fi wadin. Apa? Mereka ini di gunung tersendiri, dia ini di gunung tersendiri. Sudah enggak nyambung. Enggak nyambung. Mereka ketemu di masjid tidak nyambung. Mereka ketemu di pasar tidak nyambung. Mereka ketemu di jalan tidak ada yang nyambung karena beda haluan. Ini generasi akhirat, ini generasi dunia. Tidak akan bisa nyambung. Hum fi wadin wa hum fi wadin. Kemudian jaa ila hadhihi dar ghariban. Dia datang ke negeri dunia ini gharib. Dia merasa bahwasanya dia bukan penduduk ini. Dia datang ke dunia, dia merasa sebagai gharib, bukan warga negara sini, orang asing. Dia datang ke dunia ghariban, dia sebagai orang yang asing. Bagaimana orang yang asing di negerinya orang lain? Ya'khudu minha hajatahu. Cara hidup dunia mereka mengambil sebatas keperluan. Kalau orang ahli dunia mengambil dunia sebatas keperluan atau exploiter? Eksploitasi atau sebatas keperluan? Eksploitasi. Makanya sekarang itu apa-apa jadi kuliner, karena ingin mengeksploitasi. Makan dieksploitasi, jadinya apa? Kuliner. Berpakaian dieksploitasi, jadinya apa? Kuliner. Rumah dieksploitasi, jadinya apa? Kuliner. Jadi orang hari ini nih kuliner rumah, kuliner pakaian, kuliner makanan, kuliner semua jadi kuliner. Kuliner itu pada dasarnya adalah hidup mengeksploitasi. Dan itu memang tabiatnya orang ahli dunia. Karena dunia tidak akan pernah memuaskan. Orang yang hatinya salim, dia ke dunia itu dalam urusan dunia, ya khudu hajatahu biqadril hajah. Makanya kalau ada orang ngaku beriman, hatinya baik, salim, baru ketemu, wah saya ini kekurangan makan ini Ustaz, ini baru ketemu aja sudah bilang kekurangan makan. Ini saya banyak masalah Ustaz, masalah ini, masalah hutang ini, masalah ini masalah, cuma masalah dunia. Kalau saya baru banyak masalah, apa masalahnya? Ibadah saya gagal Ustaz, itu baru masalah. Kalau ketemu ngakunya orang beriman, ngakunya pengikut salaf, begitu ketemu problemnya urusan dunia, ini berarti hatinya sakit. Perbaiki dulu, masuk rumah sakit dulu disibukkan. Tidak akan bisa mengambil karya-karya besar di dalam agama kalau dari dasarnya saja sudah enggak benar. Nanti yang dilakukan enggak karu-karuan sama. Ibadah juga ngawur. Ya kan? Cari nafkah juga ngawur. Jadi dai juga ngawur. Jadi guru juga ngawur. Jadi murid juga ngawur. Jadi istri juga ngawur. Jadi orang tua juga ngawur. Semua juga ngawur. Jadi pemimpin juga ngawur. Jadi rakyat juga ngawur. Kenapa? Karena dia adalah cara hidupnya, cara hidup dunia. Cara hidup dunia. Tidak akan bisa dia baik. Maka dinasihatkan di sini, ya'budu hajata. Sekarang, orang yang sekarang hari ini banyak masalah. Itu karena ya'budu hajatahu. Atau tadi. Kalau seandainya manusia dikasih 2 gunung emas, ia akan memilih 3 gunung emas. Banyaknya problem masalah menimpa manusia. Kenapa? Karena manusia tidak ya'khudu hajatah. Satu contoh aja, orang punya kekayaan 100 juta. Tidak bisa sedekah. Kenapa? Karena tidak bisa ya'khudu hajatah. Ada orang penghasilannya satu hari mungkin cuma 20 ribu, tapi bisa sedekah. Kenapa? Karena dia ya'khudu hajatahu. Lu perut saya segini, saya kasih makan 5 ribu sudah kenyang sampai sore. Kalau dia ya'khudu hajatahu, berarti sisa. Punya 20 ribu masih sisa. Ada yang punya 100 juta enggak ada sisa. Karena tidak ya'khudu hajatahu. Dan ini yang menjadikan rusaknya hati manusia. Maka diterangkan di sini kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh beliau dari dalil-dalil yang ada. Orang yang mereka hatinya salim, dia mengambil dunia itu ya'khudu hajatahu. Kenapa? Karena kalau orang banyak mengambil hajah, banyak beban enggak? Banyak beban enggak? Orang musafir itu inginnya ringan beban atau banyak beban? Ringan beban. Pikiran dia pengen pulang. Kalau orang pengen pulang tidak banyak beban, bebannya dibawa atau dipaketkan? Hah? Paketkan kan? Dibawa berarti dia malah dicuri orang. Paketkan aja. Diinfakkan di jalan Allah kan berarti dipaketkan. Kirim. Nanti diambil sampai di rumah. Itu namanya dipaketkan. Makanya kemarin ada ustaz memberikan nasihat. Ustaz Abdurrahman Buton itu ketika memberikan nasihat kemarin di Semarang, Aisyah radhiyallahu an pernah dikasih pembagian dari khalifah harta itu luar biasa. Sehari habis. Habis diinfakkan di jalan Allah. Pembantunya tanya, wahai Aisyah, di rumah enggak ada yang dimakan. Masya Allah. Enggak ada yang dimakan. Kata Isa, salahnya kamu, kenapa kamu gak ingatin saya? Sampai dia lupa hajat dunianya. Karena pengennya dikirimkan semua di paket. Lupa dia hajat dunianya. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, dia mengambil hajat di dunianya. Yang lebih dikirim pulang kampung. Begitu caranya. Bukan malah dikumpulin terus. Gak pernah dipaket-paketin. Gak pernah dikirimin. Ini bukan orang yang hatinya salim. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia ya'udu ila watanihi. Dia itu akan pulang. Ya. Di negeri orang penghasilannya besar, dia akan pulang. Gimana? Ya sudah, segera disibukkan, dikirimkan. Karena dia mau pulang. Dan dia tidak tahu kapan dia pulang. Bisa-bisa sewaktu-waktu dipanggil pulang. Maka ini orang yang hatinya salim. Hal ini sebagaimana nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar, dan ini kaidah salaf. Jangan teriak-teriak kaidah salaf kalau tidak tahu cara hidupnya salaf. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Dan Rasulullah ketika memberi nasihat ini kepada Ibnu Umar, dipegang kedua pundaknya, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya wukuk, supaya nasihat ini mengenai. Dan ini salah satu aulawiyatnya para salaf ketika memberikan ilmu. Berusaha orang yang mau diberi ilmu supaya bisa nerima. Supaya bisa nerima, karena ilmu itu bibit. Kebenaran itu bibit yang harus tumbuh, yang tidak ditolak. Seringkali ilmu kebenaran sampai kepada kita gak bisa tumbuh. Ya kan begitu? Gak bisa tumbuh. Malah kadang-kadang dikasih bibit, orang yang ngasih pergi bibitnya dibuang. Ada yang sudah ditanam dibiarin. Dan ini salah satu kesalahan di dalam tarbiyah. Kesalahan di dalam pendidikan. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, apa yang diperintahkan dulu? Cari kebaikan dulu atau bersihkan kejelekan dulu? Kum fa'ambil, bangun, bersihkan diri. Bangun. Peringatan kan, yang dimaksud peringatan di sini memperingatkan dari noda kotoran. Ketika Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menerangkan ayat ini, tafsir para ulama banyak, dan yang roji, yang paling akwa adalah asyirku. Peringatkan dari kesyirikan, maknanya bersihkan dirimu dari kesyirikan. Kemudian baru apa? Rabbaka fakabbir, kenalkan Allah. Dan ini diambil nasihat oleh para ulama, ini kaidah tarbiyah. Ini kaidah pendidikan. Yang hari ini banyak manusia lalai. Coba lihat guru-guru sekarang kalau ngajar. Begitu masuk langsung, pelajaran kemarin begini, sekarang ini sudah selesai, anak-anak tutup. Apalagi ngajarkan agama. Kayak baca buku habis itu pergi. Ini kesalahan. Dulu para salaf setiap kali memberikan ilmu disiapkan dulu. Karena ilmu ini benih yang mau ditanam, yang harus tumbuh, yang harus diterima, dan penting, jadi kebutuhan dia. Sayang kalau kemudian dia lempar ini benih. Makanya Ibnu Qayyim ketika menjelaskan bagaimana kebenaran itu bisa diterima manusia, harus dipersiapkan tanah yang mau ditanam. Dan itu harus digemburkan, dibersihkan, baru dikasih bibit. Makanya ulama mengatakan at-tahliyah qabla tahliyah. Sebelum kita berikan kebaikan, kejelekan-kejelekan dia dicuci. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun wahyu, diapakan dulu? Dibedah dadanya. Bukan begitu kan? Dibedah dadanya, dicuci hatinya. Inilah dulu para salaf. Ali bin Abi Thalib ketika ingin menasihati muridnya, dibawa ke tempat yang sunyi. Kenapa? Karena dijauhkan hati dari ta'alluqud dunia. Hati dijauhkan dari komunitas dunia, supaya hati itu jernih. Sehingga ketika diberikan nasihat, hati itu langsung menerima. Dan ini kaidah di dalam pengajaran, terutama di dalam menanamkan masalah-masalah besar. Coba hari ini, kalau kita semua ditanya, apakah kita beriman pada akhirat? Ada yang tidak bisa jawab? Ada yang tidak bisa jawab? Apakah kita tidak beriman pada akhirat? Atau ditanya akhirat itu ada apa tidak? Ada yang tidak bisa menjawab? Orang Kristen aja bisa jawab, ada akhirat. Ya, orang Cina saja yang agama Konghucu jawab, ada akhirat. Orang Hindu saja bisa jawab. Orang Islam semua kalau ditanya akhirat ada enggak? Ada. Tapi coba hari ini, bagaimana mendudukkan hidup dunia dan akhirat? Ada yang bisa menjawab dengan bagus? Beberapa kali di tempat pengajian saya tanya, bagaimana Bu, Bapak-bapak cara hidup ngurusin dunia dan akhirat? Paling tinggi kebanyakan jawabannya menyeimbangkan dunia akhirat, Ustaz. Betul kan? Betul. Sekarang kalau saya tanya lagi, bagaimana merealisasikan, menyeimbangkan dunia akhirat? Gimana merealisasikan? Dijawab lagi 50-50 gitu. Separuh dunia, separuh akhirat. Sekarang prakteknya mana? Ternyata kalau sudah begitu bodoh semua. Kelihatan bodohnya semua. Hah? Bingung. Ini yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Orang kalau hatinya sakit itu, dia seperti kena racun. Jadi ada racun itu kan ada semacam yang bikin orang mabuk. Jadi bingung nih. Orang-orang yang terkena penyakit hati yang seperti ini, kenapa dia tidak bisa mendudukkan dirinya dengan benar? Karena dia itu kena seperti ini. Kena racun yang menjadikan dia bingung, tidak bisa. Termasuk dalam masalahnya. Sebenarnya pembicaraan kita pada yang kedua ini adalah pengajaran tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Cungkir baliknya sekarang manusia dengan kehidupannya yang tidak jelas, karena tidak jelasnya kaidah mereka tentang hidup dunia dan hidup akhirat. Intinya di sini, memandang dunia itu bagaimana, memandang akhirat itu bagaimana. Islam datang pertama kali ketika menjelaskan Islam. Kaidah besar yang paling banyak diajarkan Islam pada waktu awal datang tentang apa? Pertama kali tentang sesembahan dulu. Ya kan? Tentang sesembahan. Mengkritisi cara-cara orang musyrik di dalam masalah sesembahan. Kemudian setelah itu bicara tentang apa? Tentang akhirat. Tentang dunia, tentang kehidupan setelah mati, tentang dunia, tentang kehidupan setelah mati. Karena tidak henti-hentinya manusia kacau di sini. Tidak henti-hentinya manusia kena fitnah di sini. Tidak henti-hentinya manusia hatinya sakit karena tidak bisa mendudukkan kehidupan dunianya dan di akhirat. Makanya lambat laun dunia sekarang tambah berkembang, tambah banyak orang berjuang hidup untuk berjuang. Atau yang sekarang ini terjadi, hidup pragmatis. Tahu hidup pragmatis? Bagaimana cari kebutuhan? Ada sekarang bertambah di hidup idealis. Ini menunjukkan lemahnya mereka mendudukkan kehidupan dunia dan akhirat. Menjadi lemahnya mereka dalam masalah ini. Makanya lihat, sekarang kita lihat semua sisi kehidupan. Sisi kehidupannya, apa yang Allah tunjukkan di dalam ayat ketika Allah menjelaskan orang Yahudi dengan ilmunya, apa yang menjadikan rusaknya mereka? Karena salah mensikapi dunia. Kan begitu kan? Disebutkan oleh Allah SWT tentang mereka, akhlada ilal ar, mereka condong kepada dunia. Rusak agamanya. Akhlada ilal ard. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga manusia yang berkarya besar? Hidupnya untuk ilmu, hidupnya untuk mati di jalan Allah, hidupnya untuk bersedekah. Akhirnya gagal. Kenapa? Karena ingin meraih dunia. Ya kan? Karena ingin meraih dunia, gagal. Lihat sekarang dari berbagai macam sisi. Kita sederhanakan saja. Perbincangan kita di keluarga, anak, istri, suami, ketika menghadapi masalah-masalah hidup. Bicara apa ini? Perbincangan di tempat-tempat dunia pendidikan, di pondok-pondok pesantren. Ketika mau merencanakan pendidikan, mengorientasikan pendidikan, bicara apa? Bicara surga neraka? Bicara rendahnya dunia. Dunia dakwah. Sekarang bicara apa? Bicara jumlah, bicara pengikut, bicara ikhlas, bicara ridha Allah. Coba lihat semua penjuru. Maka kalau dulu pernah disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Hadi, sekarang ini kafratul mardo, banyak orang sakit. Hatta fi turuqat wa fil masjid wa fil buyut, di jalan-jalan, di masjid, di rumah-rumah, semua isinya orang sakit. Sebagai bukti yang nyata lihat ketika mereka berbicara dunia dengan akhirat. Tidak usah jauh-jauh sajalah. Sering enggak kita mendengar di rumah kita kalimat-kalimat Islami yang memisahkan kita memahami dunia dan akhirat? Apa? Kalimat Islam yang seharusnya sering diucapkan ketika dalam hidup kita hari-hari, dan itu menunjukkan dalil hati kita bisa punya orientasi memisahkan dunia dan akhirat dengan benar. Apa kalimat Islam yang ini? Ada yang hafal? Istri kita itu dunia atau akhirat? Aslinya harta bagian dari dunia atau akhirat? Sering gak kita punya kena musibah dengan istri, anak, harta, ya kan? Kedudukan kita, jabatan, kerjaan, makanan kita, pakaian kita, sering gak kita kena musibah? Ketika kena musibah, apa perkataan lisan kita? Berapa kita dengar di rumah kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Hah? Berapa? Paling-paling kita cuma dengar kalau ada orang mati. Itu pun dengan tidak pemahaman, ya hanya rutinitas saja. Nek ana wong mati kuwi muni yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu menunjukkan tidak ada pemahaman. Kaki kita jatuh, terantuk batu, bisa enggak kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Seorang istri ngambil piring, piringnya ditabrak anaknya pecah, bisa enggak ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Sudah, ini sudah menunjukkan. Apa yang keluar? Istri piringnya pecah. Kamu itu tidak tahu, piring ini saya bawa dari ibu saya sampai ke sini jauh-jauh, tak gendong kok mbok pecah keto lele. Coba suruh ganti abimu, karena ini piring kesayangan saya, ganti 10 kali lipat. Coba lihat cara berpikirnya. Bisa enggak kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Sudahlah. Tapi coba sholat terlambat, ngaji terlambat, belajar enggak paham, nuntut ilmu berpuluh-puluh tahun enggak pernah mapan, pernah enggak kita mengatakan musibah? Dunia juga enggak bisa mengatakan musibah dengan benar, akhirat juga enggak bisa mengatakan musibah. Ini menunjukkan bodoh, tidak paham dunia dan akhirat. Enggak usah kita bicara mulu-mulu. Ya. Kalau kita bicara mulu-mulu, dalil dibaca semuanya bisa baca. Mana dalilnya dunia? Dunia tercela Ustaz, ini dalilnya gini. Akhirat mulia, mana? Ini dalilnya gini. Lah kamu gimana? Apa maksudnya? Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan. Ini kalimat singkat yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana Nabi mendidik para sahabat meraih hati yang salim? Dikuatkan kaidah kehidupan mengenal dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Abdullah ibn Umar, "Kun fi dunya ka'annaka gharib." Jadilah kamu di dunia seperti kamu menjadi orang yang terasing. Au abiru sabil, atau seperti kamu merantau di perjalanan. Wa udda nafsaka min ahli kubur, dan hitunglah dirimu termasuk ahli kubur. Dulu waktu awal-awal dakwah salaf, awal-awal di Semarang, saya sering ngajikan kitab Al-Imam Al-Ajuri Al-Ghuraba Minal Mu'minin. Setiap kali saya ngajukan kitab ini, mereka yang ngaji iftar terlalu berat. Loh kok berat itu gimana? Berarti dulu sahabat ini kaidah besar. Bagaimana kalian mutaat kepada Allah? Bagaimana kalian mentauhidkan Allah kalau kehidupan kalian saja belum tahu Gak paham. Saya ketika saya ajarkan, waduh, ini kitab ini kecuali kita ini mau jadi orang-orang ulama, mau jadi apa? La haula wala quwwata illa billah. Coba antum baca. Kayaknya buku ini belum ada yang menerjemah. Ada kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam Al-Ajuri, Al-Ghuraba minal Mu'min. Bagus sekali kitab. Bagaimana beliau menerangkan kehidupan perjalanannya orang-orang beriman di dunia. Menjadi orang-orang ghuraba. Menjadi orang yang musafir di jalan Allah SWT. Itu dijelaskan oleh beliau panjang lebar bagaimana masalah ini. Inilah hadis yang menjadi kaidah bagaimana hati yang selamat. Hati yang mengenal betul, tahu bagaimana dia berjalan dalam hidup, antara kehidupan dunianya dan antara kehidupan akhiratnya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang berasing atau orang yang merantau menempuh sebuah perjalanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa udda nafsaka min ahlil kubur. Dan jadilah kamu di dunia setiap saat selalu menghitung dirimu sebagai ahli kubur. Berarti orang yang hatinya salim, kehidupannya selalu ingin apa? Ingin apa? Ingin bertemu apa? Bertemu akhirat. Cara bertemu akhirat berarti harus apa? Hah? Masuk kubur. Cara untuk masuk kubur berarti harus apa? Maut. Dan ini Allah jadikan barometer. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang Yahudi, ketika orang Yahudi selalu mengatakan nahnu abnaullah wa akhibah, kita adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah, kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah mengatakan in za'amtu, ya begitu dalam surat Al-Jumu'ah kalau enggak salah, in za'amtum annakum awliya awliya Allah min dunin nas. Kalau kalian menganggap in za'amtum annakum awliya Allah, kalian itu kekasihnya Allah, min dunin nas, orang lain tidak, apa kata Allah? Apa? Fatawannawul maut. Sekarang kamu ingin mati. Itu barometer. Kalau kita ingin menilai hati kita sekarang ini salim atau enggak, sudah ada enggak yang pernah berdoa minta mati? Masya Allah. Saya pernah ajari ibu-ibu, bu, ini doa yang bagus. Wah, pak, saya enggak berani berdoa itu. Masya Allah. Kenapa? Nah, kalau besok saya mati gimana? Masya Allah. Sampai saya tanya, kalau misalnya kita membaca doa ingin bertemu dengan Allah, hari ini kita berdoa, umur kita, kita sekarang 30 tahun, terus catatan di Lauhul Mahfudz 60 tahun. Apakah kemudian sekarang kita langsung mati? Tidak. Rasulullah berdoa seperti itu. Dan wafatnya beliau juga umur 63 tahun. Ini menunjukkan gak paham bahwasanya itu kehidupan iman. Jadi bukan maknanya berarti hari ini langsung mati. Bukan itu. Itu menunjukkan kehidupan iman yang benar, kehidupan hati yang selamat. Kematian itu sesuatu yang dirindukan, bukan sesuatu yang dijauhi. Maknanya orang merindukan kematian seperti maknanya orang pengen pulang ke kampungnya. Ada apa kalau orang pulang ke kampungnya? Menyiapkan yang bermakna di kampung. Kan begitu. Coba orang merantau itu loh, kemana-mana andalannya pengen seneng di perantauan atau di kampung? Di kampung. Sampai dia walaupun sengsara di perantauan tidak apa-apa kan? Yang penting di kampung bernilai. Pulang, wow, pulang. Itu menunjukkan kalimat iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang Yahudi, fatamannawul maut. Maka apa yang terjadi? Walayatamannawul maut. Sekali-kali dia tidak akan menginginkan kematian. Kenapa? Bima kasabat aydihim. Karena apa yang ada pada mereka itu tidak prospek untuk mati. Sekarang orang yang seperti ini, mungkin gak dia ingin mati? Mungkin gak dia ingin mati? Orang yang dia tidak ada kebaikannya nanti saat bertemu dengan Allah, mungkin gak dia ingin mati? Hah? Mungkin gak? Gak ada yang jawab lain? Orang yang mereka tidak ada harapan baiknya nanti bertemu dengan Allah, mungkin gak dia ingin mati? Hah? Masuk tidak? Tak tunjukkan? Hah? Banyak orang yang rusak seperti orang Yahudi ingin mati. Banyak orang-orang stres itu. Duh, pengen mati gak? Pengen mati. Tapi pengen matinya bukan keinginan mati karena kebahagiaan iman, karena stres dengan dunianya. Ini namanya orang bingung ya. Padahal kalau kemudian malaikat datangnya jangan mati dulu. Gak mau dia mati, tapi karena stresnya dengan dunianya, sengsara dia dengan dunianya, pengen mati. Padahal pengen matinya bukan pengen mati yang baik. Maka Allah mengatakan kepada orang Yahudi, kalian tidak akan minta mati. Kenapa? Karena kalian tidak punya apa-apa. Maka ikhwanul fiddin rahiman, ini pengajaran kaidah bahwasanya menghitung diri setiap saat menuju kepada hari bertemu dengan Allah, itu adalah sisi kehidupan orang yang hatinya salim. Di mana maknanya dia ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, pertemuan yang berbahagia. Inilah yang dimaknai oleh para ulama. Kemudian ulama membagi orang yang ingin bertemu dengan Allah itu ada tiga macam. Bertemu kepada Allah ingin mati karena madarat dunianya. Hakikatnya dia tidak ingin bertemu dengan Allah, tapi karena dunianya sengsara, lebih baik dia mati. Jadi akhirnya sengsara dunia, sengsara juga nanti setelah kematian. Yang kedua, ingin bertemu dengan Allah karena dia imannya lemah dan dia tahu fitnah itu kuat. Dia ingin meninggal dunia imannya tidak rusak. Sebagaimana dalam hadis, orang beriman di akhir zaman, iman lemah, fitnah kuat, ketika dia lewat ke kubur, apa perkataan dia? Ya laitani kuntu makana. Wahai seandainya saya itu di sana saja. Ini boleh. Bagian ulama menerangkan kematian seperti ini boleh. Yang ketiga adalah orang yang ingin bertemu dengan Allah karena rindu. Karena rindu. Setelah dia menjalani di dunia, semua yang dicintainya tidak ada. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim membawakan sebuah syair, aku bolak-balikkan tubuhku di dunia, tidak ada yang bisa aku cintai. Kata Ibnul Qayyim, aku bolak-balikkan tubuhku di dunia, tidak ada yang bisa aku cintai. Kata beliau, orang-orang yang mencintai saya saja tidak bisa saya cintai. Anak, istri, suami, tetangga, teman-teman, orang tua, semua punya cinta. Punya, tapi kenyataannya tidak bisa dicintai dengan baik. Akhirnya kesudahannya seperti itu. Maka nasihat Ali, nasihat Nabi SAW ini juga dipahami oleh mereka para sahabat. Maka lihat hidupnya sahabat. Hidupnya sahabat adalah seperti ini. Tahu benar mana dunia, mana akhirat. Tahu benar mana musibah dunia, mana musibah akhirat. Tahu benar mana kemenangan dunia, mana kemenangan akhirat. Karena itu hari-hari mereka jelas. Tidak seperti kebanyakan kita hari ini, illa man rahimahullah. Ya, ngurus akhirat juga enggak jelas, ngurus dunia juga enggak jelas. Akhirnya bingung dunianya, bingung akhiratnya, kacau hidupnya. Saya jadi ingat apa yang dinasihatkan si Albani ketika mengkritisi kebanyakan orang Islam sekarang. Dunianya terbelakang, agamanya rusak. Jadi kata beliau, ketika orang-orang Islam sekarang tidak bisa mendudukkan akalnya dengan benar, akhirnya dunianya pun terbelakang dengan orang kafir, agama pun dia rusak sendiri. Ini keadaan yang menunjukkan karena tidak pahamnya kehidupan. Dan ini usul. Siapapun kita, mungkin kita penuntut ilmu, mungkin kita dai, mungkin kita orang alim, mungkin kita istri, mungkin kita suami, mungkin kita ini para orang tua, mungkin kita ini anak-anak. Ketika pola hidup ini sudah tidak terbentuk, tidak tertanam, pasti kacau hidup. Hati kita akan hancur. Ini duluan yang harus dibangun. Allah Azza wa Jalla ketika membangun umat pada masa sahabat, yang dibangun dulu kaidah beriman pada Allah sama kaidah hidup. Kaidah hidup. Sayang, kadangkala sekarang pengajaran-pengajaran ini dijauhkan dari masalah ini. Orang dididik jadi dai, dibuatkan tadribud duat, sementara ujung-ujungnya yang diajarkan ilmu-ilmu cabang semua. Ilmu bagaimana mereka punya kehidupan akhirat, bagaimana mereka punya kehidupan dunia, malah jauh. Yang aneh malah kadangkala ketika membuat orientasi dai, dari awal yang diajarkan malah ilmu mengenal dunia. Kalau kamu jadi dai, gajimu sekian, fasilitasmu sekian, motor ini, kamu ditempatkan di sini, ada kebutuhan ini. Harusnya tadribud duat itu kalian siap mati, kalian nanti gak bisa makan, gitu. Ya kan? Harusnya kan begitu kan? Sahabat Nabi itu jadi dai-dai semua, pertama kali dididik oleh Nabi seperti ini. Bukan dididik dulu ilmu-ilmu yang dibutuhkan itu dulu, enggak, kaidah hidupnya dibenerin dulu. Siap dididik. Dan Nabi ngajari bukan cuma dengan lisan. Nabi nunjukkan kepada Umar bagaimana Nabi tidur di tikar yang jelek. Sampai Umar menangis. Ya Rasulullah, engkau bisa tidur seperti Kaisar Romawi. Engkau bisa tidur seperti Kisra, Persia. Kenapa engkau tidur seperti ini? Karena kadang-kadang sekarang ini penyakitnya di sini. Saya sampai sering menyampaikan, saya gak usah ngambil contoh orang lain. Saya kadang ngomong sama anak saya, dulu Abi itu dari Mondok baru lulus Tsanawiyah. Tsanawiyah kalau di sekolah umum itu apa? SMP kan? Pulang Mondok, itu pikirannya cuma hidup, berjuang, mati di jalan Allah. Kalian ini sudah lulus pondok, sudah lulus tingkat SLA, kalau ditanya dalil ini semuanya tahu. Tapi kalau ditawari hidup, ternyata milihnya dunia. Ya. Sering kali saya tidak ketemu dengan anak-anak saya. Katanya anak-anak saya kalau hidup mengikuti api tertinggal zaman. La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang kalau seperti Abi semua ketinggalan zaman kita. Jadi kadang kita tidak mengerti. Lah bagaimana sekarang orang mau berjuang di jalan Allah kalau pola hidup seperti ini? Enggak mungkin. Inilah kaidah besar yang harus dilakukan. Saya sampaikan kepada anak saya, dulu Abi waktu belajar cuma 2 baris, itu diajar oleh guru saya 2 jam duduk. Itu cuma 2 baris saja kitabnya dibaca. Yang diingatkan tentang apa? Akhirat. Yang diingatkan surga, kamu nanti begini, besok kamu begini, besok kamu membawa Islam ke begini, kamu nanti kalau dengan dunia harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, begitu. Sampai sekarang itu, saya teringat ketika guru saya menasihati masalah nikah. Apa kata guru saya? Kalau kamu punya ilmu, jadi dai, pembawa agama, besok kalau kamu nikah dapat orang kaya, itu sampai seperti ini. Itu seperti kamu punya boneka yang cantik, yang kamu cinta sama boneka itu, seneng. Tapi boneka itu di lemari kaca yang dikunci dan kamu tidak bisa ngambil. Sampai sekarang itu gak hilang-hilang itu nasihat itu. Saya kadang-kadang menafsirkannya, iki apa aku ora entuk kon nikah entuk wong sugih opo piye. Cuma gitu aja kesimpulan saya. Ya. Jadi kadang-kadang lha itu dulu itu kita didalamkan. Jadi begitu kita bawa ilmu, pikiran kita akhirat. Pikiran kita hidup untuk berjuang. Nanti kita akan mati di jalan Allah. Makan seadanya, hidup sebisanya. Nah, sekarang mau jadi dai salaf, itu harus mendata dulu. Fasilitasnya apa, makanannya apa, dapat apa. Kok gak ada yang kita dengar sekarang, saya mau dakwah Ustaz. Ya terus gimana? Gak apa-apa, Allah yang akan menghidupi saya. Ada yang begitu? Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kalau saya ngomong gini ada yang salah komentar. Itu namanya kerahiban. Loh, yang nyuruh saya dari dulu juga makan. Saya tidak jadi rahib. Saya dari dulu juga punya istri, punya anak, saya enggak jadi rahib. Kadang-kadang orang salah mengerti. Yang namanya rezeki itu dimanapun Allah akan beri. Sangat terkesan sekali kemarin apa yang dinasihatkan oleh Ustaz Abdurrahman Butoh. Sekarang ini kita memotong ayat. Antum hafal ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal kan? Tapi lanjutnya hafal. Hafal? Makanya banyak orang sulit tidak bisa menjalani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Nanti kalau aku lapar gimana? Kalau saya tidak laku gimana? Kalau saya tidak prospek dunia saya gimana? Padahal ayat sesudahnya sudah menjawab. Apa? Ma uridu minkum mir rizqin wala uridu ayyutimun. Kemudian Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Berarti maknanya apa? Kalian itu ngurus agama dengan Allah, makanmu saya yang ngasih makan. Kalau ayat ini dilanjutkan ke belakang, sudah. Tapi sayang ayat ini cuma berhenti sini. Begitu mau taat kepada Allah, waduh lah makannya apa? Terus hidupnya kayak apa? Ininya apa? Dunia saya gimana? Terus pertanyaannya. Padahal di belakang sudah ada jawabannya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang beri makan kamu. Coba ayo lihat. Satu contoh saja. Masalah takdir di dunia. Ketika kita di alam rahim dulu di perut ibu kita dicatat enggak takdir kita? Ada berapa catatannya? Ada 4. Di antaranya apa? Rizkinya. Ada enggak yang tidak dicatat rizkinya? Berarti dikasih rezeki semua enggak? Sekarang yang kedua nasibnya. Berapa catatan nasib? Ada berapa catatan nasib? Am hiya sa'idun aw saki. Kan begitu kan? Dicatat apakah dia orang berbahagia, apakah dia orang sengsara. Coba lihat, sekarang berarti kita sudah paham, setiap kita dikasih rezeki enggak? Setiap kita pasti bahagia enggak? Enggak jelas. Loh, tapi coba pikiran kita. Ditunjukkan jalan untuk berbahagia, malah a priori. Setengah hati. Malah berpikirnya, gimana makan saya? Padahal sudah jelas dicatat rizkinya. Dalam urusan dunia sudah jelas. Dunia itu sudah jelas diberikan oleh Allah kepada kita. Akhirat sudah jelas belum kita diberi oleh Allah. Untuk meraih kemenangan, belum jelas. Tapi coba kita sekarang lihat cara berpikirnya orang-orang kebanyakan. Enggak jelas. Memandang akhirat dengan memandang dunia. Memandang akhirat sepele sekali. Memandang dunia urusan besar. Padahal Allah sudah didik. Urusan dunia ini adalah miliknya Allah. Kalian akan diberi makan oleh Allah. Maka kita lihat sahabat Nabi. Kehidupannya persis. Lisannya persis. Kalau Nabi hidupnya dunia itu di tangan, akhirat itu di hati. Sahabat juga begitu. Sama. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, keluarganya bagaimana, sering tidak bisa makan, maka Ali bin Abi Thalib juga sama, sering tidak bisa makan. Dan itu biasa, tidak pernah ribut. Sekarang coba kita lihat, ngaji sudah jelas, kita semua tahu dalilnya, urusan kemenangan, urusan akhirat. Coba lihat sikap kita dengan ngaji, dengan kerja cari rezeki, lebih sportif mana? Kerja cari rezeki, cari uang untuk makan, dengan ngaji lebih sportif mana? Lebih satu kerja cari duit. Kita bisa izin dari pekerjaan untuk ngaji, tapi kita bisa izin tidak ngaji untuk kerja. Ini menunjukkan tidak jelasnya hidup di dunia. Sampai ada ikhwan kapan hari, waktu saya daurah izin, Ustaz saya izin. Izin aja gak jelas. Yang namanya izin itu kan konsekuensinya dua kan. Betul gak ini orang-orang yang biasa kerja di kantor? Izin itu sebelum dilakukan atau setelah melakukan? Besok saya mau izin, kan begitu kan? Terus dikasih izin apa enggak? Kan begitu. Dikasih izin ya, enggak apa-apa. Baru itu namanya diberi izin. Orang sekarang izinnya aneh. Sudah tidak ada, baru SMS. Ustaz, saya izin tidak ngaji karena ada tugas dari pekerjaan saya. Saya jawab, kamu bisa izin kepada saya. Sekarang silakan izin kepada Allah. Saya jawab seperti itu. Akhirnya dia gak jawab. Kemudian ketemu saya, wajahnya agak murung gitu. Gimana cara berpikir? Ini menunjukkan tidak bisa melihat mana dunia, mana akhirat. Gak bisa melihat. Gak bisa mendudukkan mana akhirat, mana dunia. Kaidah ini sangat banyak kabur kepada kita. Kesimpulannya kenapa? Kita banyak kenal dunia tapi sedikit kenal akhirat. Belajar dunia begitu dalam, belajar akhirat ya kan sudah jadi alusunnah. Yang penting kan kita datang ke sana sudah dianggap alusunnah, sudah alhamdulillah, sudah prospek untuk utang. Prospek lagi untuk melamar. Prospek lagi untuk dapat jodoh. Daripada kita tidak jadi ahli sunnah, nanti ketemu jodohnya di pasar. Ternyata setelah ngaji ahli sunnah karena tujuannya jodoh, ketemunya juga orang mantan pasar. Akhirnya baju ketemu baju. Begitu satu di rumah bajunya dicopot, dua-duanya sama-sama jadi orang preman di pasar. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Ayo lihat. Maka lihat perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ali melanjutkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi. Waqala Ali radhiyallahu an irtahalatid dunya muddira. Dunia ini terus berangkat berlalu. Wartahalatil akhirati mubbila. Dan akhirat itu terus berangkat menyongsong. Walikulli wahidin minhuma banun. Dan setiap dari keduanya ada generasinya, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'i dunia. Jadilah kalian anak-anak. Fakunu min abna'i akhirat. Jadilah kalian generasi akhirat. Wala takunu min abna'i dunia. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun. Hari ini adalah hari beramal. Wala hisabun. Dan hari ini bukan hari hisab. Bukan hari untuk mendapatkan balasan amal. Wagodan hisabun, dan besok adalah hari hisab. Akhirat adalah hari di mana kita akan diberikan balasan amal. Wala amalun, dan akhirat adalah bukan hari beramal. Ini yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang dari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat, melihat diri kita, apakah kita meraih qalbun salim, apakah tidak. Kemudian ketika kita memahami kondisi kita seperti itu. Dan kenyataannya kita mengalami fitnah yang seperti ini. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali kepada ilmu. Sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla mendatangkan ilmu ini adalah syifa untuk obat. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan dalam kitab Ighathatul Ahfad, Al-Qur'an syifa'un limardil qalb. Al-Qur'an adalah syifa, obat bagi penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling besar adalah mardus subhat dan mardus syahwat. Bagaimana Al-Quran menyembuhkan penyakit subhat? Bagaimana ilmu menyembuhkan penyakit subhat? Al-Quran berisi hujah-hujah yang qat'i, yang tidak bisa dikalahkan oleh akal secerdas apapun. Ini untuk menyembuhkan penyakit apa? Subhat. Kemudian kata Ibnul Qayyim, Al-Quran berisi diantaranya tentang basyirah wa nadhirah. Al-Quran berisi tentang kabar gembira dan ancaman. Di antaranya ilmu yang banyak diajarkan Al-Quran adalah mengenalkan dunia. Kemudian mengenalkan apa? Mengenalkan akhirat. Di mana ketika manusia memahami benar ilmu yang ada di Quran tentang dunia, manusia menilai dunia akan remeh, tidak berarti. Dan manusia ketika memahami Al-Quran tentang akhirat, maka manusia akan bangkit, mana kehidupan yang benar. Dan ini kata beliau Ibn Qayyim, ini yang menyembuhkan penyakit syahwat. Ini yang menyembuhkan penyakit syahwat. Karena itu, membenarkan tentang keimanan, memahami hidup dunia, kemudian memahami hidup akhirat, ini adalah kaidah usul dakwah para anbiya yang besar. Ketika manusia berporak-poranda dengan kejahiliannya, cara mengembalikan mereka diberikan kaidah hidup di dunia itu apa dan hidup di akhirat itu apa. Karena ujung-ujungnya manusia itu menolak dakwahnya para anbiya karena dua fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Ujung-ujungnya mereka menolak dakwah para nabi adalah karena dua fitnah. Ketika dijelaskan maka akan bersih manusia. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ayat wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, kalau ada orang musyrik datang kepada engkau wahai Muhammad meminta perlindungan, orang musyrik ini orang kafir, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, kalau ada orang musyrik datang kepadamu meminta perlindungan, kalau dalam bahasa sekarang apa? Suaka, ya. Minta suaka, beri perlindungan. Mungkin pikiran kita, orang kafir, bunuh aja. Nah, sudah menyerah ke sini, tinggal kita bunuh. Dia merusak agama Allah. Tapi Allah menghendaki lain. Apa kata Allah? Fa'ajirhu, lindungi. Untuk apa dilindungi? Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mudah-mudahan dia mendengar kalam Allah. Apa hubungannya melindungi orang kafir di negerinya orang muslim dengan mendengar kalam Allah? Nah, semoga hati mereka bisa mengambil faedah ketika ayat didengar oleh mereka, kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Itu yang diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Karena diharapkan orang itu dapat hidayah. Coba, ini orang kafir. Bagaimana dengan orang yang kita sudah beriman? Kalau penyakit ini terus menerus kita tidak sembuhkan, gagal kita di dalam membangun qalbun salim. Maka ini yang harus dibenarkan dulu. Bagaimana setiap kita punya kaidah yang benar. Dan ini Syekhul Islam dalam syarah dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Kalau enggak Syekhul Islam, Syekh Sa'di sarah beliau. Di akhir penjelasan tentang keimanan pada akhirat, ma ba'dal maut. Di akhir penjelasan beliau sesaat menjelaskan para ulama punya kepentingan secara khusus menulis tentang kehidupan akhirat. Banyak enggak? Hah? Kitab-kitab yang ditulis khusus tentang akhirat, banyak enggak? Banyak kan? Seperti misalnya Al-Jannatu wa Tariqu Ilaiha, surga dan jalan untuk ke sana. Berarti ini kitab khusus tentang apa? Akhirat. Seperti kitab-kitab Syafa'ah, kitab tentang syafa'ah, tentang akhirat enggak? Tentang akhirat. Kemudian kitab tentang an-nar, neraka, ka'annaka tarah, seperti kamu melihat neraka. Kitab tentang apa? Akhirat. Kata beliau Syasadi, banyak sekali ulama menulis kitab tentang akhirat. Kadangkala ditulis secara panjang lebar besar. Kadangkala ditulis tentang sesuatu yang sedikit. Semua kepentingannya kata beliau, ma yakfi wa yashfi. Semua penjelasan tentang akhirat yang ditulis para ulama yang hakikatnya dari kitab dan sunnah, yakfi, cukup. Wa yashfi, dan menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Hati yang sakit. Menyembuhkan hati yang sakit. Maka ini yang harus dikembalikan. Sebagaimana Quran dan sunnah, para ulama mengkhususkan tentang pembahasan ini. Belum lama ini ada sebuah kitab yang sangat bagus, dan saya belum dapat kitab aslinya. Kitab yang ditulis salah seorang ahlul ilm di Mesir, An-Na'imul A'la, kenikmatan yang paling tinggi. Apa itu? An-Nadru ila wajhillah, memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kitab itu ditulis kurang lebih 800 halaman. Khusus untuk jelasin An-Nadru ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari pengajaran ini, ini berbicara tentang apa ini? Memandang wajah Allah. Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Ulama begitu kuatnya menasihatkan ini. Karena mengembalikan usul. Apa yang manusia sekarang ini mengalami kelemahan di dalam iman mereka. Khususnya kaidah mereka beriman dengan akhirat. Dan kaidah mereka beriman dengan keadaan dunia. Sebagaimana banyak orang sekarang ini sakit. Tidak bisa mendudukkan dengan benar bagaimana hidup mereka di dunia antara urusan dunianya dan akhiratnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang insyaallah kita jelaskan pada kesempatan yang mubarakah ini, sampai kepada penjelasan yang dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Hadi dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masih lanjutkan kembali di bagian berikut tambahan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Hadi, hakikat dari ciri hati yang selamat di dalam memahami kehidupannya tentang akhirat dan dunianya. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita bisa lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, apa yang kita telah pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang mendapatkan keimanan yang benar, mendapatkan jalan kemenangan yang benar di dalam hidup kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.